senjata. Apa tuan geboh nan kota? Lupa tak cidah alam di sini. Aduh mesapa debat jambo kata nyokan hukum, nyokan ada. Mungkin tapi ada je terbiasa. Nyokan hukum, nyokan ada. Ada je terbiasa. Okay. ka auna kija sabe kota menggamat kino kamasku moto ka auna kija sabe bebek na bengeh wahe eraka bujuk hiburan panten lagunya kemu ah dum sekalian lumubuh saja gampung getanya non lah kemu ah dum sekalian lumubuh saja gampung getanya.